Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik At-Tasghir. Qala rahimahullah Fu'ayla nij'ali thulathi ya'idha Soghartahu Nahu kudayin Fi qada Fu'ayidun Ma'a fu'ayidin lima Faqa kajak li dirhamin Burayhima Wama bihi limuntahal jam'i wusil Bihi ila amthilati tasghiri sil Wa ja'izun ta'widu ya qabla taraf In kana ba'dul ismi fihi man hadaf Wa ha'idun anil qiyasi kulluma Khalafa fil babaini hukman rusima Litirwiyat tasghiri min qabli alam Ta'nithin aw maddatihil fathun hatam Kadakama madata af'alin sabak Aw madasak ranawama bihir tahak Wa alifu ta'nithi haithu mudda Wa ta'uhu mufasilaini udda Kadal mazidu akhiran din nasabi Wa ajuzul mudhafi wal murakabi Wa hakada ziyadata fa'lana Mimpati arba'in kaza' farana Wa qaddirin fi salamatalla ala Tasniyatin au jam'i tasihin jala Wa alifut ta'nithi dhul qasri mata Zada ala arba'atin layyathbuta Wa inda tasghiri khubara khayyiri Bainal khubayra fadri wal khubayyiri Wardud li aslin thanian lainan kulib Fakimatan soyir kumaymatan tusib Wasada fi'idin uyaidun wahudim Diljam'i minda mali tasghirin ulim Wal alifu thanil mazidu yuj'alu Wawan kadah mal aslu fihi yuj'alu Wa kamilil manqusu fit tasghiri mah Lam yahwi ghaira ta'i thalithan kama Wa man bitarhimin yusaghir tafa Bil asli kal utaifi ya'nil mi'tafa Wa khtim bita'i ta'nithi ma saghar tamin Mu'annathin arin thulathiyin kasin Ma lam yakun bita yurada labsi Kasyajarin wa bakorin wa khamsi Wa syadatar kuntuna labsin wa nadar Lahakuta fima thulathiyan kathur Wasogharu shududan alladillati Wadama alfur'i min hattawati Naam. Pembahasan tentang at-tasghir fihi masail. Al-mas'alatul ula At-tasghiru huwa ayu dhamma awwalul ismi wa yuftaha thanihi